السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل التعلق بعباده الصالحين من أقوى أمور الإيمان والدين ووسيلة للارتقاء إلى درجة اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة وبينوها أتم التبيين. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمكم الله، para habaib serta para hadirin pecinta-pecinta Aulia Allah yang mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama Sayyidul Aulia, Sayyidul Anbiya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di mana kita dimudahkan langkah-langkah kita, dimantapkan akan himmah-himmah kita, dicintakannya kita-kita pada majalis Auliyaillah, majalis tatanazzal fihar rahmat, majalis merupakan cerminan daripada kecintaan Allah pada ahli majlis tersebut, sebagaimana kita berada pada saat ini, yaitu menghadiri haul daripada salah satu Aulia Allah, salah satu daripada Dhurriyyatur Rasulillah Al-Habib Husain Abi Bakar bin Husain As-Segaf, yang dirangkaikan dan ditindaklanjuti serta ditajwid dengan khutmul pukhul, dengan khutmul ihya, yang mana hal tersebut benar-benar merupakan anugerah yang tidak ternilai akan harganya. Begitu pula figur daripada Al-Habib Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Kalau kita mau memperhatikan, meneliti akan gerak-gerik beliau, maka beliaulah gambaran daripada Khadimus Salaf. Khadimus Salaf. Khadimus Salaf. Betapa tidak perilaku beliau, ucapan beliau, akhlak beliau adalah cerminan daripada akhlak-akhlak, perilaku-perilaku daripada As-Salafus Shalih. Dalam kaitannya dengan membantu akan al-fuqara wal masakin, yang mana hal tersebut merupakan perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berada di garis depan dalam membantu akan para al-aramil, terutama daripada dzurriyyatun Nabi Muhammad, terutama daripada anak cucu Hubabatuna Fatimatuz Zahra. Beliau bukan saja membantu mereka dengan pakaian, dengan makanan, tapi justru beliau sendiri yang datang dengan menaiki akan becak atau dokar untuk menyampaikannya pada mereka-mereka yang membutuhkannya. Inilah gambaran daripada ittiba'us salaf yang sebenarnya. Inilah cerminan daripada beliau adalah khadimus salaf. Betapa tidak beliau adalah daripada mereka-mereka yang mengikuti akan pendahulu-pendahulu mereka, antara lain manakala beliau melihat, mendengar akan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus, yang daripada karomnya sampai disebut hakim zaman ini, di mana beliau daripada karomnya sampai-sampai beliau disebutkan termasuk daripada mereka yang diucapkan oleh asy'air laulam takun fi kafihi ghaibun nafsihi lajadat biha falyattaqillah sa'il. Dari karamnya akan beliau adan. Dari karamnya beliau Al-Hamid Ja'far bin Ahmad, maka beliulah orangnya yang dikatakan al-syahid. Daripada kesempurnaan karamnya, kalau saja roh beliau, jiwa beliau ada di tangan beliau, bisa dipegang oleh beliau, maka dipastikan rohnya akan diberikan kepada siapa yang memerlukannya. Maka hendaknya berhati-hatilah orang yang meminta. Beliau Al-Hajj Ja'far bin Ahmad melakukan akan hal ini karena melihat akan apa yang dilakukan oleh gurunya Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, di mana daripada karamnya beliau, maka ahlu siwun bila ada permasalahan apapun, maka cukup mendatangi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Rumah beliau merupakan tempat untuk terkabulnya segala hajat, sehingga manakala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi meninggal dunia, mereka mengatakan ma'araf nabi annana di dunia illa ba'da wafati Ali bin Muhammad Al-Habashi. Kami selama ini menyangka kami berada di surga, kami tidak menyangka sedikit pun bahkan berada di dunia. Kenapa? Sebab tidak ada permasalahan apapun yang menimpa kami ahli siwan terkecuali. Begitu sampai pada Al-Habib Ali, datang ke rumah Habib Ali, maka semuanya dibereskan. Tidak ada seseorang yang ingin bekerja kemudian tidak mendapati akan tempat bekerja, mendatangi Habib Ali. Begitu Habib Ali datang, begitu Habib Ali bertanya apa yang menjadi permasalahanku, dia mengatakan aku ingin bekerja tapi tidak ada lahan. Habib Ali mengatakan duduk di sini. Dia lama datang seorang mengatakan, ya Habib, aku memiliki akan perusahaan tapi tidak ada pekerjanya. Kata Habib Ali, tak paham. Begitu pula seorang pemuda mengatakan, ya Habib, aku ingin kawin tapi tidak ada yang menerimaku sebagai menantu karena kurang akan ekonomiku. Beliau mengatakan duduk di sini. Tiada lama datang seorang dan mengatakan, ya Habib, aku punya putri sudah masuk umur, aku ingin mengawinkannya, tolong carikan akan menantu yang saleh yang baik. Habib Ali mengatakan tak, ya bulan kawin dengan ma'aruf nabi anna nabi dunia illa pada wafat Ali bin Muhammad. Begitu pula beliau melakukan akan hal ini karena tetesan darah daripada kakek beliau Sayyidina Imam Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib ibn Sayyidatina Fatimah az-Zahra, di mana tidak kurang dari 1000 rumah daripada al-fuqara di Al-Madinah Munawwarah terkecuali seluruhnya dipenuhi kebutuhan mereka oleh beliau Al-Habib Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setiap pagi tidaklah seseorang daripada mereka buka pintu terkecuali sudah tersiapkan akan gandum, akan kurma. Ini semuanya perbuatan daripada sejuta ananda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Imam Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengetahui selama ini bahwa yang membantu mereka adalah Zainal Hasan bin Ali bin Abi Thalib, terkecuali manakala beliau Al-Habib beliau Al-Imam Hasan meninggal dunia, baru tidak ada lagi gandum atau onggokan daripada kurma, tidak ada lagi. Ini didikan siapa ini? Ini didikan Habibuna Muhammad, didikan ayahnya, didikan kakeknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau daripada mukjizat-mukjizat beliau, daripada keistimewaan beliau Habibuna Muhammad, lihat banyak daripada mereka-mereka yang tadinya musuh-musuh daripada beliau menjadi mukminin, menjadi muslimin berkat akhlak, berkat bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sejarah Aqra bin Habis yang tadinya memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah perang Hunain dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dibawa ke lembah, di mana di lembah tersebut terdapat 100 ekor unta, ribuan daripada kambing-kambing, apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, apa yang kamu lihat semuanya ini milikmu. Milikmu. Allahumma shalli ala sallam. Langsung akrab bin Habis mendatangi akrab umatnya mengatakan, aslimu ya kaum. Fa inna Muhammadan atona ata'a man la yakhshal fadlah. Allah. Ini gambaran daripada ittiba ussalah yang sebenarnya. Ini gambaran bahwa kita betul-betul mengikuti akan Sayyidus Salaf wa Imamus Salaf Habibuna Muhammad. Mengaku sebagai anak cucu Nabi, sebagai Ahlul Bait, tapi fajir. Fajirul iman, fajirul al-aqidah. Tidak membantu akan saudara-saudara. Harus ada kenyataan akan kebenaran daripada ittiba'us salaf. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Hamad bin Hasan Al-Tos. Bahasanya, beliau tidak dihidupkan di dunia ini terkecuali sangat-sangat mengharapkan untuk ittiba'us salaf. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Tos yang merupakan pimpinan daripada as-salaf, justru beliau mengatakan, La akhidu fi dunia walian wala malikan wala ghaira illa alladziina tabauun illa alladziina tabau salaf ala qadami ittiba min nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kalau kehidupannya tidak terobsesi untuk menjadi raja, tidak terobsesi untuk menjadi wali kutub yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, tidak, tapi aku terobsesi menginginkan, mengharapkan untuk aku dijadikan daripada mereka-mereka yang mengikuti as-salaf. Allahu akbar. Lebih-lebih salah satu nama asyarah hadirin adalah merupakan cerminan daripada apa yang dikirimkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW illa rahmatan lil alamin. Salah-salah kita mendidik agar anak cucunya sangat mudah, murah meriah, yaitu dengan nadhra, dengan nadhra sebagaimana Nabi Muhammad SAW begitu melihat akan para sahabat-sahabatnya. Itu langsung mereka wasalu ila ma wasalu minal iman. Kita semua teringat akan apa yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Berkat Nabi melihatnya, maka Sayyidina Umar mengatakan mengatakan bahwasanya, aku saat ini aku mengutamakan engkau, mencintai engkau hai Nabi Muhammad melebihi akan cinta kepada diriku sekarang itu. Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Ini tarikah salafiyah. Ini yang harus kita syukuri manakala kita digolongkan pada golongan as-salaf. Mudah sekali dengan cara nadhrah. Seperti yang disebutkan tadi bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Harafi. Beliau ada imam salaf di zaman. Suatu saat ada pemuda dari bangsa Al-Aidarus masuk ke majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi dengan pakaian orak dan rambut gondrong, kemudian duduk di depan. Sementara di belakangnya mereka-mereka lebih tua. Di sini kan Nautroh Salafiyah, Nautroh Salafiyah. Manakala yang lebih tua merasa tersinggung, merasa terganggu oleh ulah dari si pemuda tadi, apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, yang tujuannya untuk mengarahkannya, untuk mengikuti, untuk ittiba pada salaf, hanya dengan tiga kata-kata saja. Ya hikluh dalik wajadur sultanul wujud wal mala. Jangan kalian merasa tersinggung. Cukup dia cucu daripada sultanul awliya wa sultanul mala. Dan aku bakal berkata itu. Ucapan tadi itu sebenarnya hakikatnya ditujukan pada sang pemuda tadi. Benar, ucapan beliau langsung masuk ke telinga beliau dan menancap di hatinya. Di saat itu ia berubah. Berkat nazar daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, pulang dan mencukur akar rambutnya dan beriktiba pada as-salaf. Ini arti daripada ucapan as-salaf. Nurabbi auladana bin nazar. Nurabbi auladana bin nazar. Kami mendidik akan anak-anak kami dengan an-nawar. Wajib kita mensyukuri akan dimudahkannya kita untuk selalu berada di majlis-majlis panjang ini. Ketahuilah majlis semacam ini adalah merupakan majlis untuk kita mendapatkan nazrah dan berakhlak soleh. Lebih-lebih Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Segaf, daripada istimewanya, beliau atas perintah, atas titah daripada Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, berusaha untuk mengkaitkan akan umat dengan Al-Ihya, yang hakikatnya adalah mengkaitkan, menjadikan umat terutama masyarakat Bangi ini untuk benar-benar menjadi tempat turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Sajjah mengatakan bahwasanya mawdhi'u ridha wa rasulihi qira'atul ihya au mutala'atul ihya. Tidak gampang. Ihya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama untuk al-mutaakhirin di ahli hadis zaman. Maka tidak mengherankan bila as-salafus saleh sangat ya'tanuna bil ihya. Maka Zainal Imam Al-Habib Muqaddam Ats-Tsani, Al-Habib Abdurrahman As-Sijah mengatakan, "Man la farahiya, ma lahu haya." Atau tadi disebutkan, "Man la mitarihiya, ma fihi haya." Ini kata-kata rawit, dalam sekali. Karena yang dimaksud dengan haya bukan hanya haya seperti yang kita pahami selama ini, haya terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hubungan kita dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, salah kita Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas seperti disebutkan oleh murid-muridnya, daripada rasa hayanya pada beliau, maaf, lalu beliau akan membuang angin saja, tidak berani di sembarang tempat, tapi pergi ke tempat untuk membuang akan kotoran. Ini gambaran haya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-haya al-haqiqiyah. Untuk membuang angin saja justru menjauhkan diri dari tempat biasanya dan mengkhususkan kamar mandi ya untuk membuang akan angin. Padahal membuang angin. Bagaimana dengan kita-kita itu? Ini yang harus menjadi PR bagi kita. Tidak gampang. Kita-kita malahan justru menjadikan akan tempat buang air tadi itu justru untuk apa? Apalagi pemuda-muda kita sekarang ini untuk main HP, untuk SMS, dan kemudian mengaku sebagai anak cucu Hubabatuna Fatimah, kemudian melihat akan isi daripada HP tadi daripada perzina, kemudian praktekannya pada tukang becak, pada wanita-wanita yang zalia. Maka tidak gampang ucapan daripada Habibul Imam Abdurrahman As-Sijab yang mengatakan tadi, orang yang tidak membaca ihya, tidak mutala pada ihya, ma'indu hayat. Berkata Al-Imam Al-Fajid Al-Yamani, yaitu Al-Syeikh Abdullah bin Umar bin Mahram, yang daripada kefahihannya, daripada kehebatannya, sampai-sampai ahli zaman manakala mereka bersumpah, bila ada seorang yang lebih fakih daripada Syekh Abdullah bin Mahram di zamannya, maka aku akan mentolak istriku. Layak kau tolak. Layak kau tolak. Kenapa? Karena betul-betul fajih hissan wa ma'ana. Betul-betul fajih. Itu manakala beliau membaca akan ucapan Jenderal Imam Abdurrahman As-Sijab, "Man la qara'a ihya ma lahu haya." Beliau mengatakan ini tidak sembarang. Sebab kalau kita memperhatikan bahwasanya orang yang tidak punya haya, bencana malapetaka yang tidak ada tandingannya. Yaitu apa? Bila kita tidak ada malu, maka banyak daripada anak-anak yang tidak punya bapak alias akibat perzinahan gara-gara al-haya. Dikaitkan oleh beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan wanita yang berzina kemudian hamil melahirkan anak dan dia bersumpah bahwasanya anak ini hasil dari perbuatannya dengan pacarnya yang tidak pernah ia berpacaran kecuali dengannya. tapi menurut agama tidak diterima. Anaknya tidak masuk kepada zani. Tidak boleh zani nanti. Di kemudian waktu manakala wanita putri tadi kawin, tidak boleh menjadi wali. Kenapa? Bukan bapaknya, walaupun ibunya mengatakan sumpah bahwa aku tidak pernah berzina kecuali dengannya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan akan al-haya, yang mana wanita diberi oleh Allah SWT sifat al-haya dalam riwayat 25 kali lipat daripada laki-laki, dalam riwayat yang lain 35 kali lipat daripada laki-laki. Tidak mungkin menurut logika begitu ia kenal dengan laki-laki pertama kemudian membuka akan kemaluannya ke seribina. Mustahil, mustahil. Dari hayatnya wanita tadi, ya, dalam cerita pemakroman yang lain ada wanita yang waktu ke pasar kemudian keluar kentut, dia ingin menghilang. Kenapa? Ini gambaran daripada benar-benar wanita tadi, benar-benar wanita yang asli. Kenapa? Al-haya, al-haya. Tidak mungkin Allah SWT meletakkan akan kemaluan di dua selangkangan, kemudian dengan begitu mudah akan apa? Membukanya dalam perjumpaan pertama, perkenalan pertama, kemudian apa? Melalui perjumpaan, mustahil. Maka dari itu agama memastikan bila terjadi hal semacam, walaupun wanitanya bersumpah, bersumpah dan bersumpah, anaknya tadi bukan anak daripada laki-laki yang menzinai. Faktor al-haya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Imam Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Sigaf Malakar Ahya Ma'indah Haya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada mereka-mereka yang mencintai akan kitab al-haya. Mudah-mudahan kita menjadi mereka-mereka yang benar-benar menghadiri majelis al-haya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga anak istri kita, menjaga keluarga kita daripada pelanggaran-pelanggaran yang mana hal ini akan menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW menangis, menjadikan Nabi Muhammad SAW meratapi akan kita-kita ini. Oleh karena demikian, Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman Rahimin, inna nas'aluka bi barakata hadil sabarka, inna nas'aluka anta jal hadal الوقت من أبرك الأوقات وأنت جل هذه الساعة من أحسن الساعات وأنت جل هذه الجلسة من أحسن الجلسات جلسة مشهودة عند أهل السماء كما هي مشهودة عند أهل الأرض جلسة مشهودة بالأنوار وجلسة مشهودة بالنحات وجلسة مشهودة بالبركات التي تتنزل على قارئ الإحياء وعلى محب الإحياء وعلى من تردد إلى مجالس الإحياء وعلى من قبلنا ممن قرأ إحياء حتى نكون من الحائزين على النصيب الأكبر من تلك الرحمات ومن تلك الفيضات وحتى يجعلنا الله من الذين يفتح الله قلوبهم مثل ما فتح قلوب السلف الصالح وأن يمنحنا لما منحهم ويوفقنا لما وفقهم وأن يهب لنا الحوض في بحر معرفته والفوز بجميع سعاداته وأن يمن علينا بما من على عباد القواس القواس ما كمال العناية والرعاية والصحة العافية نبي النبي محمد سيد البرية وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.